Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah Allah mudahkan kita pada hari ini melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang keempat, dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-116. Silakan dibaca Bu Fatim. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka harta-harta mereka dan tidak anak-anak mereka dari sedikit pun dari Allah, dan mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Inna isim taukid wa nasbin alladzina isim an isim harfu isim astaghfirullah harfu taukid wa nasbin alladzina isim inna kafaru fi'lun fi'lun madin alwawu sebagai fa'il, jumlahnya sebagai khabar. Inna sada enggak, belum karena kan enggak sempurna kan. Sesungguhnya orang yang kafir, kenapa orang kafir? Kan belum ada jawabannya, belum ada pelanggan. Nah, alan harfu nasbin sahaja. Ya, harfu nafin wa nasbin. Turnia fi'lun mudhari' mansub. Fi'lun mudhari' mansubun bilan. Mansubun bilan. Anhum jar wa majrur amwaluhum sebagai fa'ilnya sahaja. Nah, hum sebagai mudhafun ilai wa hun. Anda bilang apa yang tadi yang fa'ilnya? Ini kan turniya fi'ilnya fi'il majhul. Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya antar amwalu. Amwalu. Wa harfu atfin la harfu nafin. Auladu matuf ala amwalu. Ala amwalu hum mudhafun ilaih minallahi jar wa majrur syai'an sesuatu. Tamyiz. Syai'an ini maful bih dari itunya tadi. Oh, maful bih. Wa arfin ulaika mubtada ashabu khabar annari mudhafun ilaih hum mubtada fiha jar wa majrur khaliduna sebagai khabar. Tafsirnya innal ladzina kafaru bi ayatillahi wa kadzabu rusulahu lan tadfa'a anhum amwaluhum wala auladuhum syai'an min azabillahi fid dunya wala fil akhirati wa ulaika ashabun nari mulazimuna laha la yakhrujuna minha la yakhrujuna minha. Sesungguhnya orang-orang kafir yang kufur dengan ayat-ayat Allah, mereka mendustakan rasul-rasulnya, tidak bermanfaat bagi mereka harta-harta mereka dan tidak. Kalau lantar defaitnya di sini berarti tidak dapat membela mereka. Oh, tidak dapat membela mereka dari apa anak-anak mereka dan tidak juga harta-harta mereka dan anak-anak mereka sedikit pun sesuatu pun dari azab Allah di dunia dan di akhirat, dan mereka penghuni neraka selamanya saja kekal. mereka tidak dapat keluar darinya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'an. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak dapat, ya, tidak bermanfaat harta-harta mereka, tidak pula anak-anak mereka yang sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang kafir itu sebanyak apapun hartanya dan sekuat apapun, ya, sebanyak apapun anak-anaknya, sama sekali tidak bisa membela mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak berguna harta yang tidak diinfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Pun syarat harta bisa berguna kalau dia muslim, ya. Jadi kalau orang Islam, harta dan anak-anaknya bermanfaat, ya. Kalau dalam Islam, ya, harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala maka bisa menjadi pembela di hari kiamat. Begitupun anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ini juga bisa membela, ya, orang tuanya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda sekali keadaan orang kafir dengan orang beriman, ya. Orang kafir, harta dan anak-anaknya sebanyak apapun yang ia miliki tidak berguna baginya, ya. Namun orang beriman, harta yang dia miliki sepanjang ia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia sedekahkan, dia wakafkan, ya, maka itu bermanfaat baginya. Begitupun anak-anaknya. Anak-anak yang saleh, yang mengamalkan Islam, yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan kedua orang tuanya, maka ini dapat membela orang tuanya dari adab Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya, jadi sungguh berbeda keadaan orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sementara orang mukmin, ya, ulaika ashabul jannah. Mereka adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka pun kekal di dalam surga tersebut, ya. Nah. Nah, silakan dibaca Ibu Hayati. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Perumpamaan apa yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia seperti perumpamaan angin, di dalamnya angin sangat dingin menimpa ladang kaum mereka yang menganiaya diri mereka sendiri, lalu angin itu merusaknya. Dan tidak Allah menganiaya mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menganiaya mereka sendiri. Masalu mubtada, ma isim mausul ya Ustaz. Ya benar, Ustaz. Yunfiquna fil mudore, alwaw sebagai fa'il, fi hadihi jar wa majrur, al hayati badal. Gimana hayati jadi apa? Jadi apa? Al hayati mudhofu ilaihi ya Bang. Fi hadihi al hayati, ya benar, badal dari hadihi, ya. Nah. Ad-dunya na'at. Ya. Kamathali jar wa majrur. Nah. Rihin mudhafun ilaih, fiha jar wa majrur, sirun mubtada muakhor asobat fi'il madi fa'ilnya domir mustatir takdiru takdiri takdiri takdiruhu huwa hiya harsa maf'ulun bi qaumin mudhafun ilaih dolamu fi'il madi fa'ilnya waw anfusahum anfusa maf'ul bi humnya mudhafun ilaih alfa'u harfu adfin ahlaka fi'il madi terus hanya sebagai wal alha sebagai maf'ul bi alwau harfu adfin manya harfu nafi dolama fi'il madi humnya maf'ulun bihi Ustaz. Ya. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Al-waw harfu adfin lakin harfu istidrak. Anfusa maf'ulun bih humnya mudhafun ilaih. Yadlimuna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il. Masalu mayunfiqul kafiruna fi wujuhil khairi fi hadhil hayati dunya wa ma yu'amilunahu min thawabi kamathali rihin fiha bardu shadidun habbat ala zar'i qaumi kanu yarjuna khairahu wa bisababi dhunubihim lam tubqi arrihu minhu syai'a wa haula'il kafiruna la yajiduna fil akhirati thawaba wa ma dhalamahumullahu bidzalika walakinnahum dhalamu anfusahum bikufrihim wa isyanihim. Perumpamaan apa yang diinfakkan orang-orang kafir dalam bentuk kebaikan di dalam kehidupan dunia ini dan pahala yang mereka harapkan seperti orang yang di dalam apa nih hawa yang seperti, sangat dingin seperti angin kan orang ya. Seperti angin yang sangat dingin, seperti angin hawa yang sangat dingin, yang sangat kepada tanaman suatu kaum yang mereka mengharapkan hasil panen sebaik-baiknya disebabkan dosa mereka tidak menyiksa apa namanya menyisakan sedikit pun karena angin itu. Orang-orang kafir itu tidak mendapatkan pahala di akhirat dan Allah tidak menzolimi mereka dengan kejadian itu. Akan tetapi mereka sendiri yang menzolimi diri mereka dengan kekafiran dan maksiat mereka. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Perumpamaan apa yang diinfakkan oleh orang kafir di dalam kehidupan dunia itu seperti angin yang mengandung angin yang sangat dingin. Lalu angin tersebut asabat harsa qaumil dzalamu, ya. Menimpa atau menyerang kebun yang dimiliki oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, fa ahlakat Lalu angin tersebut membinasakan ya kebun tersebut sampai tidak ada sisanya. Wa ma dzalamahumullah. Dan Allah tidaklah menzalimi mereka, walakin anfusahum yadzlimun. Akan tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka. Jadi ini perumpamaan sedekah atau infak yang dilakukan oleh orang kafir. Artinya tidak berpengaruh sama sekali ya. Seperti ya kebun. Kebun itu ibaratnya adalah kebaikan atau sedekah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Lalu tiba-tiba ada angin ya yang sangat dingin yang menyerang kebun tersebut sampai tidak bersisa ya kebunnya sedikit pun. Jadi kebunnya hancur. Seperti itulah perumpamaan ya kebaikan dan juga infak yang dilakukan oleh orang kafir. Intinya tidak ada ya yang tersisa sedikit pun. Dan yang seperti ini bukanlah bentuk kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang-orang kafir akan mengatakan, kok orang Islam kayak gitu ya keyakinannya? Kenapa ada orang yang menyumbang triliunan rupiah atau miliaran rupiah ya tidak dibalas kebaikannya sedikit pun, ya? Berarti ini zalim ya. Makanya di sini katakan dibalas. Wa ma dzalamahumullah. Allah tidak menzalimi mereka, walakin anfusahum yadzlimun. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Salah sendiri. Ya, salah sendiri kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena syarat diterimanya amal adalah yang pertama dia harus muslim. Kalau kafir sebaik apapun dia, sebanyak apapun harta yang disumbangkan, maka dia tidak punya kesempatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Tadi ada yang nanya ya. Masalu, khobar dari masalu apa? Ya, jadi kalau kita kan mau tahu khobar, kita lihat mana yang menjadikan kalimatnya sempurna. Maka masalu di situ sempurnanya dengan kamasalirihin, ya. Kan ini kalimatnya perumpamaan, ya. Apa yang diinfakkan oleh orang kafir di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti angin. Ya, berarti khobarnya ada pada kamasali ya. Kamasali jamaknya sebagai khobarnya. Kemudian yang kedua, lantungnya ya afan tadi salahnya. Harusnya tugnia ini fil ma'lum ya. Dilantungnia anhum amwaluhum. Jadi tugnia itu fi'ilnya fi'il ma'lum. Kalau majul itu lantungna ya. Kalau ini tugnia afan tadi ya. Anda yang keliru. Jazakillah khairan atas koreksi ini. Nah. Cabur ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan selain dari kalian sebagai teman akrab, karena mereka tidak berhenti memberikan kemudaratan kepada kalian, dan tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Ya, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi dalam dada mereka itu lebih besar. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Ya, harfu nida, ayu, munada, ha, harfu tanbih, alladina, isim mausul sebagai badal dari ayu, amanu, fi'il madhi, alwawu sebagai fa'il, la, la nahin tattakhidu fi'il mudhari majzum bila nahin alwawu sebagai fa'il biqanatan jarwa majrur min duni jarwa majrur hum mudhaf ilaih la harfu nafin ya'luna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, kum maf'ulun bih. Qabalan maf'ulun bih thani. Waddu fi'il maldi, al-wawu sebagai fa'il. Ma isim mausul sebagai maf'ulun bih. Anit tum fi'il maldi, tum sebagai fa'il. Qad harfu tahqiq, badat fi'il maldi. Al-baghdha'u fa'ilnya, min afwahi jar wa majrur, him mudhaf ilaihi. Al-wawu harfu atfin, ma isim mausul sebagai mubtada, tuhfi fi'il mudhari, majhul. Ya. Suduru, enggak, itu enggak majhul. Oh, enggak ya. Tuhfi mudhari, kalau tuhfa baru. Tuhni ya tadi ya. Fi'il mudhari, suduru fa'il, hum mudhaf ilaihi. Akbaru khobar dari mubtada yang mak tadi. Qad harfu tahqiq bayyana fi'il madhi na sebagai fa'il. Lakum jarwa majrur al ayati maf'ulun bih. In harfu syartin kun fi'il madhi naqis tum sebagai isim kana. Ta'qiluna fi'il mudhari al waw sebagai fa'il. Jumlahnya sebagai khobar kana. Tafsirnya, ya ayyuhal ladhina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyara'ihi la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minina tutla'unahum ala asrarikum fahaulai la yafturuna an ifsadi halikum wahum yafrahuna bima yusibukum min dararin wa makruhin wa qad zaharat syiddatul baghdi fi kalamihim wa ma al-bughdi al-bughdi fi kalamihim wa ma tukhfi suduruhum min al-adawati lakum akbaru wa a'zamu qad bayyana lakumul barahina wal hujaja litatta'idhu wa tahadharu in kuntum ta'qiluna 'anillahi mawa'idahu wa amrahu wa nahiyahu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan beramal dengan syariat-Nya, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang yang beriman. Mereka membuka ya rahasia-rahasia kalian dan mereka tidak berhenti untuk membuat kerusakan pada keadaan atau kehidupan kalian. Dan mereka akan senang dengan apa yang menimpa kalian berupa kesulitan atau sesuatu yang tidak kalian sukai. Dan sungguh telah nampak kebencian yang amat sangat pada kata-kata mereka dan apa yang tersembunyi dalam dada mereka berupa permusuhan kepada kalian jauh lebih besar dan lebih ya lebih agung. Sungguh telah kami berikan kepada kalian bukti-bukti dan hujah-hujah agar kalian mengambil pelajaran dan kalian waspada jika kalian orang-orang yang berakal orang-orang yang memikirkan, nasihat dan perintahnya dan larangan Allah. Ya bi barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan ya orang kafir itu sebagai wali, sebagai pemimpin dari selain kalian. Ini bitona satu kata ya, tadi ada yang komentar. Mungkin tadi Bu Reni keliru ya. Jadi bitona itu banyak ba asli bukan ba huruf jar ya. Lagian kalau huruf jar harusnya bitonatin ya. Ini bitona memang satu kata. Bitona. jangan kalian menjadikan ya pemimpin dari selain kalian. Ayat ini berisi tentang larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Jadi ini konsep yang sangat jelas ya. Ya, banyak ayat-ayat yang membicarakan masalah ini. Makanya ya kalau dalam masalah kepemimpinan jelas sekali bahwa hukum asalnya pemimpin itu enggak boleh dari orang kafir. Kecuali kalau memang ya dalam keadaan tertindas ya, gimana lagi misalnya suatu negeri muslim dijajah oleh negara kafir seperti yang pernah terjadi dahulu ya, ketika bangsa Mongol banyak menyerang negara-negara muslim, ya mau gimana lagi? Yang enggak boleh itu dalam keadaan aman gitu ya, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin ya. Karena orang Islam ini banyak sekali urusan-urusan yang kalau sekiranya urusannya dipegang oleh orang kafir, maka akan banyak ya urusan-urusan yang tapi dapat diselesaikan dengan baik. Jadi jelas sekali bahwasanya dalam Islam tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin ya. La ya'lunakum khabala ya. Orang kafir itu ya tidak berhenti menyusahkan kalian. Tidak pernah berhenti menyusahkan ya kaum muslimin. Waddu ma'anitum, bahkan mereka sangat mengharapkan kehancuran kalian. Sangat mengharapkan apapun yang membuat kalian susah ya. Waddu ma'anitum. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah jelas kebencian dari mulut-mulut mereka. Ya. Dari lisan mereka saja sudah tergambarkan bagaimana bencinya mereka kepada orang-orang Islam. Wa ma tukhfi sudurhum akbar, dan apa yang disembunyikan ya oleh hati-hati mereka, oleh dada-dada mereka akbar, lebih besar. Ya, jadi kalau yang diucapkan aja sudah segitu besar kebenciannya, bagaimana dengan yang ada dalam hati mereka? Wa bayyana lakumul ayat, sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat yang kuntum ta'qilun, jika kalian mau memahaminya. Ya, nah. Baca, Pak Edi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la tuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza lakukum qalu amanna wa idza khalau 'alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha 'alimum bidzatis sudur. Itulah kalian kalian mencintai mereka dan mereka tidak mencintai kalian dan tidak beriman dengan dan kalian beriman dengan kitab seluruhnya dan kalian beriman dengan kitab seluruhnya dan jika mereka bertemu dengan kalian mereka beriman, mereka berkata kami telah beriman, dan ketika mereka berlalu mereka berlalu dari kalian, mereka menggigit jari mereka karena kebencian. Katakanlah kepada mereka, matilah kalian dengan kedengkian kalian. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, dalam dada. Hakutan bi antum fi'il antum itu mubtada ulai isim isyara. Ini isim isyara sebagai khobar ya. Ya, isim isyara namsum. Isim isyara sebagai khobar tuhibuna tuhibu fi'il mudhari al wawu sebagai fa'ilnya ya. Hum maf'ul bi al wawu sebagai al wawu harfu atfin la harfu nafi yuhibbuna fi'il mudhari al wawu fa'il kum maf'ul bi al wawu sebagai harfu atfin al wawu harfu atfin tu'minuna fi'il mudhari' al-wawu fa'il bil kitabi jar majrur kullihi kulli harfu taukid al jangan dibilang harfu taukid. Oh. Taukid aja udah. Oh, taukid ya. Nah. Kalau taukid. Huruf kan iya. Irab ya. Iya, taukid. Alha maf'ul bi mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaihi maf'ul bi. Al wawu harfu atof idza dorof laku fi. Jangan dibilang dorof ya. Idza dorfia syartiyah. Oh. Idza dorfia syartiyah laku fi'il madi ya. Kum maf'ul bi. Tadi dulu wawunya fa'ilnya. Oh, wawunya fa'il. Ku maf'ul bi. Qalu. Qalu fi'il madi. Al-wawu fa'ilnya. Amanna fi'il madi. Na fa'ilnya. Al-wawu harfu atin. Ida dorfiya syartiyah. Kalau fi'il madhi al-wawu fa'ilnya abdu fi'il madhi al-wawu fa'ilnya alaikum jar majrur al-anamila maf'ul bi minal ghoidi jal majrur kul fi'il amr mutu fi'il amr al-wawu fa'il fa'ilnya bigoidi kum bigoidi jar majrur kum mudhof ilai inna harfu taukid wa nasbin allaha lafzu jalala sebagai isim inna alaikum jar majrur bidhati jar majrur suduri mudhof ilai. Jumlah alaikum widati syuduri adalah khobar daripada inna. Ntar dulu. Khobar inna kan alimun. Oh, alimun aja. Iya, iya, iya. Iya, udah. Tafsirnya. Al-dalili ala khata'ikum fil khata'ikum fil muhabbi fi mahabbatihim fi mahabbatihim wa antum tuhibbunahum wa tuhsinuna ilaihim wa hum la yuhibbunakum wa yahmiluna alaikum lakum Al-adawata wal bangdo'a wa antum tu'minuna bil kitabil bil kutubil munazzalati wa antum tu'minuna bil kutubil munazzalati kullaha wa minha kita bahum maksudnya wa minha kitabuhum wahum la yu'minuna bi kitabikum fa kaifa tuhibbunahum wa idza lakukum qalu nifaqan amanna wa shaddaqna wa idza khala ba'duhum ila ba'din bada alaihim gumu wal khazanu wa azu atrafa asabihim minas sadatil ghadabi min syiddatil ghadabi lama yarawna min alfatil muslimina was itu lama ya ketika gitu ya lama yarawna min alfatil muslimina was wastima'u wastima'a wastima'i wastima'i kalimatihim wastima'i kalimatihim wa izal wa i'jazil islami wa i'jazil islami wa idza ilalihim bihi wa idlalihim bihi kullahum ayyuhar rasulu mutu bi siddatil ghadabikum innallaha muttali'i ala ma tukhfi ala ma tukhfi suduru ya tukhfi suduru wasayujazi kulla ala ma qaddama min khairi aw sharrin khairin aw sharrin min khairin aw sharrin itulah dia dalilul itulah dia yang memiliki petunjuk atas kesalahan kalian kesalahan kalian jadi dalam mencintai mereka dan kalian mencintai mereka dan menyenangi mereka berbuat baik kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka sementara mereka tidak mencintai kalian dan tidak sementara mereka tidak mencintai kalian dan membawa permusuhan dan kebencian sementara jadi mereka kalian. Membawa permusuhan kepada mereka dan kebencian sedangkan kalian kalian beriman dengan kitab mereka bukan dan kalian beriman dengan semua kitab yang diturunkan dan kalian beriman dengan semua kitab yang diturunkan dan diantaranya ada kitabnya mereka sementara mereka tidak beriman dengan kitab kalian maka bagaimana kalian mencintai mereka dan ketika dan jika mereka berjumpa dengan kalian mereka berkata secara dia munafik kami telah beriman dan membenarkan tetapi ketika mereka berlalu dari sebagian kalian itu menyendiri itu maksudnya pergi gitu ketika ya? Kalian dan ketika mereka menyendiri sebagian yang lain pada nampak kesedihan nampak pada mereka kedengkian dan ke walhajan itu ke ya, sama itu sama-sama kesedihan kegundahan dan kesedihan kegundahan dan kebencian wa azul atarif asab dan lalu mereka menggigit ujung jari mereka dan mereka menggigit ujung jari mereka karena kuatnya kebencian itu karena sangat marah ketika mereka ketika mereka melihat al-fanatis nah, itu al-fanatis maksudnya apa namanya kelembutan kaum muslimin iya kelembutan orang-orang muslimin kelembutan orang-orang muslim dan bersatunya kalimat mereka wa izah dan keutamaan apa dan tingginya izah orang Islam maksudnya perendahan orang Islam terhadap orang kafir katakanlah kepada mereka wahai Rasul matilah kalian karena kuatnya kebencian kalian sesungguhnya Allah itu muttali itu apa namanya mengetahui ya iya mengetahui atas apa yang tersembunyi di dalam hati kalian tersembunyi dalam hati dan akan membalas setiap dari apa yang dipersembahkan apa yang berlalu dari kebaikan dan keburukan nah mustahil tebar kalau fikir jazakallah khairan wa iyyakum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha'antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza lakukum qalu amanna wa idza khalaw 'alaikumul anamila minal ghayd qul mutu bighayzikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Beginilah kalian yang mana kalian mencintai mereka sementara mereka tidak mencintai kalian, dan kalian beriman dengan kitab seluruhnya. Dan apabila mereka bertemu dengan kalian, mereka akan mengatakan amanna, kami beriman. Dan apabila mereka berpaling, ya, kembali menyendiri, adu alaikumul anamila minal ghaiz. Kemudian mereka menggigit, ya, jari-jari mereka minal ghaiz karena marah, karena telah mengaku beriman di depan orang-orang Islam. Kul, katakanlah mutu bi ghaizikum, matilah kalian dengan sebab kemarahan kalian. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Semuanya Allah Maha mengetahui apa yang dirahasiakan oleh hati. Nah, ya ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya bahwa kita tidak boleh mencintai orang kafir, ya tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kenapa? Karena mereka tidak mencintai kita. Orang-orang kafir tidak mencintai orang beriman. Kemudian alasan yang kedua, kita beriman dengan seluruh kitab, termasuk kitabnya mereka. Ya. Kita beriman dengan Taurat, ya, kitabnya orang Yahudi. Kemudian kita beriman dengan Injil, kitabnya orang Nasrani. Tapi orang Yahudi dan Nasrani tidak mau beriman dengan Al-Quran. Jadi nggak adil, ya. Jadi nggak adil. Dan itu tentu berlaku di zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang ini, udah jauh banget gitu ya. Wa idza lakukum, dan apabila mereka bertemu dengan kalian, qalu amanna, mereka akan mengatakan amanna, ya kami beriman. Ini jelas orang munafik, ya. Orang munafik itu adalah orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Nah, apabila mereka kembali menyendiri, 'addu 'alaikumul anamila. Mereka menggigit jari mereka minal ghaiz karena marah. Qul mutu bi ghaizikum. Maka katakanlah kepada mereka, mutu bi ghaizikum. Matilah kalian dengan sebab kemarahan kalian. Karena di zaman tersebut, ya, orang Islam telah unggul di atas mereka. Mereka melihat bagaimana, ya, hati orang beriman itu saling terpuas satu sama lain. Mereka pun melihat bagaimana orang Islam itu, ya, memiliki kalimat yang sama. Maksudnya mereka bersatu, tidak saling menyerang sebagaimana orang-orang kafir ketika itu. Dan mereka melihat bagaimana izzah, ya, kehormatan yang dimiliki oleh orang Islam. Dan mereka juga melihat bagaimana, ya, karena tingginya izzah mereka, maka orang kafir terlihat hina di hadapan orang Islam. Nah, ini semua membuat mereka marah dan benci, ya. Tapi mereka tidak kuasa untuk melampiaskan atau menampakkan kebencian mereka. Karena saat itu sudah unggul, ya. Ya, keadaan kaum muslimin sudah unggul dibandingkan orang kafir. Maka, ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada orang kafir yang mereka marah pada diri mereka sendiri, kita katakan kul mutu bi ghaidikum. Matilah kalian dengan sebab kemarahan kalian. Ya. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dirahasiakan oleh hati. Nah. Baca Ummu Fudail, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tamsaskum hasanatun tasukkum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Artinya, jika kalian kamu mengerjakan kebaikan, maka mereka akan merasa sedih. Dan jika kamu tertimpa keburukan, maka mereka akan merasa senang terhadap itu. Dan jika kamu, jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tidak akan mengganggu, menyusahkan kamu, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala sesuatu yang mereka kerjakan. In harfu syartin wa jazmin tamsaskum fi'lun mudhari'un majzumun bi'in kum maf'ulun bihi hasanatun fa'iluhu tasukhum fi'lun mudhari'un majzum kana fi'il jawab hum maf'ulun bihi alwawu harfu atfin in harfu syartin wa jazmin ini maktuf ke sebelumnya ya Ustaz. Enggak usah, ini satu-satu aja. Yang harfu syartin wa jazmin itu satu. Tusibukum fi'lun mudhari'un majzumun bi'in kum maf'ulun bihi sayyi'atun fa'iluhu yafrahu fi'lun mudhari'un alwawu fa'iluhu ya bihanya jar wa majrur alwawu harfu atfin in harfu syartin wa jazmin tasbiru fi'lun mudhari'un alwawu fa'iluhu alwawu harfu atfin tattaqu fi'lun mudhari'un alwawu fa'iluhu la la nafi yadurukum fi'lun mudhari'un kumnya sebagai maf'ulun bihi kaidu fa'iluhu hum mudhafun ilaihi syai'an maf'ul bihi ya. Nah. Inna harfu taukidin wa nasbin allaha isim inna bima jarwa majrur ya'amaluna fi'lun mudhari'un alwawu fa'iluhu muhiyatun khabar dari inna. Tafsirnya wa min adawati haulai annakum ayyuhal mu'minuna in nazala bikum amrun hasanun min nasrihim min nasrin ghanimatin zaharat alaihim al-kabati wal-huzni wa in waqa'a bikum makruhu min makruhun min hazimatin aw naqsi fil amwali aw naqsin fil amwali wal anfusi wath thamarati farahu bidzalika wa in tasbiru ala ma asabakum wa tattaqu ma asabakum fil madini ana ala ma asabakum wa tattaqullaha fima amrakum bihi fima amarakum biha fi fima amarakum bihi wa nahakum anhu la yadurukum adha makrihim wallahu bijami'i ma bijami'in ma ya'malu. Nah ini mudah pilih, jadi bijami'i ma ya'malu bijami'i ma ya'malu haula'il kuffari minal fasadi fa'il badal dari haula. Ma ya'malu haula'il kuffaru haula'il kaffaru minal fasadi kuffaru minal fasadi muhitun wa sayujazihim ala dhalika dan diantara kebencian dari mereka bahwa kepada bahwasanya kalian ya. Bukan kebencian, permusuhan mereka bahwasanya kalian wahai orang-orang yang mukmin jika diturunkan kepada kalian perkara yang baik berupa pertolongan atau ghanimah maka tampaklah dari mereka duka cita dan kesedihan dan jika ada perkara yang membuat mereka benci dari hazimah ini apa ya Ustaz? Hazimah itu kesedihan. Kekalahan. Kesedihan atau ya, berkurang kekalahan. Kekalahan atau berkurang dalam segi harta dan jiwa serta buah-buahan, maka mereka akan senang terhadap hal tersebut. Maka jika kalian bersabar atas apa yang menimpa kalian dan bertakwa kepada Allah dalam perkara kalian dan melarang kalian dalam terhadapnya, ini maksudnya apa ya, Ustaz? Nahakum anhu. Nahakum ya yang ya larang kalian darinya. yang dilarang kalian darinya, maka tidak akan memudaratkan kalian terhadap gangguan mereka. Dan Allah Maha terhadap apa yang mereka orang-orang kafir kerjakan dari kerusakan maha meliputi, dan Allah akan membalas mereka terhadap hal tersebut. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a innallaha bima ya'maluna muhiit. Jika kebaikan menimpa kalian, tasu'hum, mereka merasa sedih. Sementara jika keburukan menimpa kalian, mereka bergembira. Dan jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan memudaratkan kalian, tidak akan mengganggu atau menyusahkan kalian tipu daya mereka syai'a sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhiit. Sesungguhnya Allah Maha meliputi, maksudnya Maha mengetahui. Pengetahuannya itu meliputi apa yang mereka kerjakan, apa yang orang kafir kerjakan. Jadi ini sifatnya orang kafir ya, kalau orang Islam sengsara mereka malah senang. Sebaliknya kalau Islam senang mereka malah sedih ya. Karena ini sifat mereka ya. Mereka tidak senang melihat orang Muslim senang. Mereka baru senang kalau melihat orang Islam enggak senang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak masalah. Ya, kita jangan pedulikan gangguan orang-orang kafir. Selama kita bersabar, selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tipu daya mereka sedikit pun tidak bisa memudaratkan kita, karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ya'maluna muhiit. Sesungguhnya Allah pengetahuannya itu meliputi apa yang mereka kerjakan. Artinya Allah Maha mengetahui apapun kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, tanggung ya satu ayat lagi. Umida baca. Ya, na'am, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wa huwa samii'un 'aliim. Dan ketika engkau keluar di pagi hari dari keluargamu, engkau menempatkan orang-orang mukmin di pos-pos untuk berperang, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-wawu harfu atfin id dorof godauta fi'lun madin tak sebagai atau sebagai fa'ilnya min ahli jarwa majrur ka mudofun ilaih tubawwi'u fi'lun mudori'un fa'ilnya anta al-mu'minina maf'ulun bih maqa'ida maf'ulun bih kedua lil qital jar wa majrur. Terus al-waw harfu atfin awahu mubtada sami'un khobar alimun khobar sani. Tafsirnya wa'tkur ayyuhar rasulu hina horojta min baitika labisan uddatal harbi tunazimu suhufa ashabika watun silu kulla wahidin fimung silahi lilqo lilqoi al musrikina fi gorwati uhudin wawahu Ghazwati kali Ghazwati Ghazwati ya fil Ghazwati Ghazwati Ustaz fil Ghazwati Ghazwa ya Ghazwa fi Ghazwati bukan gu go go Ghazwa go go Ghazwa go ya fi Ghazwati Ya, fi waswati uhudin wa wahu sami'un li'a'walikum wa alimun bi'af'alikum. Ingatlah wahai Rasul, ketika kamu keluar dari rumahmu berpakaian untuk persiapan perang, kemudian mengatur barisan sahabat-sahabatmu dan menempatkan setiap orang dalam posisinya agar menghadapin orang-orang musyrik di dalam perang Uhud. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan dan Allah Maha mendengar atas apa yang kalian katakan. Demikian Ustaz. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika engkau berangkat ya, pergi pagi-pagi, meninggalkan keluargamu, tubawi'ul mu'minin, engkau menyiapkan orang beriman, maqai dalil qital, ya di tempat pos-posnya untuk berperang. Ini maksudnya perang Uhud ya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, ini insyaallah kita jelaskan besok karena kaitannya dengan ayat yang sebelum setelahnya insyaallah. Baik, sampai sini dulu materinya ya. Bila kalau ada pertanyaan. Tubawi'u, kata Mas Fukman, tadi sebutnya fil madi. Ya benar, ini fil mudhari ya. Karena jelas sekali ada huruf mudhari'nya ya. Bawa'a yubawi'u. Ini jelas tubawi'u adalah fil mudhari. Baik, mungkin sampai sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.